تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد masih melanjutkan bait syair Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala tentang qanaah. Mulku kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri jtiza'un bil washal. Di mana pada pertemuan yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berbicara panjang lebar mengenai qanaah, yaitu sifat cukup. Qanaah artinya adalah sifat cukup, merasa cukup. Di mana dengan qanaah seseorang akan bisa merasakan indahnya kehidupan, bisa meringankan dari siksanya dan pahit getirnya kehidupan adalah dengan qanaah. Dan sebagaimana yang telah lalu, qanaah apabila diartikan sebagai merasa cukup, maka ia hanya dalam perkara-perkara yang ikhtiariyah, perkara-perkara yang tidak ikhtiariyah, yaitu perkara-perkara yang gak bisa dicari atau gak bisa dikejar. Maka ini seseorang merasa qanaah, merasa cukup. Dan bisa juga qanaah dalam perkara-perkara ikhtiariyah, tapi maknanya adalah syukur. Sebagai tambahan faedah dari pelajaran yang kemarin, qanaah bisa dalam hal-hal ikhtiariyah, tapi maknanya adalah bersyukur. Maksudnya seseorang qanaah dengan apa yang telah Allah berikan berupa ilmu, bersyukur, dia enggak merasa kurang. Maksudnya enggak tuh kemudian mengeluh dan selalu merasa kurang kepada Allah, kok saya sudah berusaha capek siang dan malam kok cuma dapat hafalan segini. Ini enggak boleh. Jadi qanaah bisa dalam hal-hal ikhtiariyah, tapi maknanya adalah syukur, bukan maknanya enggak menambah. Itu. Di dalam masalah ilmu, kalau kamu bersyukur alhamdulillah walaupun sedikit sudah diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, ini adalah bersyukur, tidak selalu merasa kurang. Kemudian mengeluh akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya kok masih cuma dapat ilmu segini, aduh. Ini enggak boleh. Maka dalam hal-hal yang ikhtiariyah, dalam masalah ibadah, dalam masalah kebaikan, boleh qanaah, tapi maknanya adalah syukur, bukan berarti enggak nambah. Bukan berarti tidak menambah. Jangan kemudian merasa qanaah, kemudian cukup, itu saja sudah enggak nambah ilmu lagi. Nah, ini enggak benar. Tapi qanaah dalam hal-hal yang ikhtiariyah maknanya adalah bersyukur, mensyukuri apa yang sudah dapat dan masih tetap menambah semangat di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kemarin saya mengi'rab wa ma amwalukum wala auladukum, halaman 105. Wa ma amwalukum wala auladukum, 105. 101. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Zulfa di situ saya i'rab sebagai hal dan itu keliru. Yang benar adalah maf'ul mutlak. Faedah ini diingatkan oleh Al-Ustaz Harif hafizahullahu taala wa jazahullahu khairan. Zulfa adalah maf'ul mutlak. Saya salah mengi'rab karena yang saya pahami itu adalah hal secara sekilas. Yang benar zulfa i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Karena zulfa itu artinya kurba, sama persis waznan wa maknan. Zulfa itu artinya kurba. Jadi bukanlah anak-anak, bukanlah harta dan anak-anak kalian yang mendekatkan kepada kami dengan sebenar-benarnya pendekatan. Maka i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Karena zulfa artinya adalah kurba, persis. Billati tuqarribukum indana kurba. Maka maf'ul mutlak. Ini saya memahami hal karena ayat ini sudah sejak dulu, sejak kecil sudah sering dengar. Kemudian kita belum tahu i'rab, belum kenal nahwu, kemudian kita membayangkan dan membangun hipotesis tentang hukum hal, hukumnya sebagai hal, sehingga sampai sudah belajar nahwu pun apa yang kita bangun tadi tidak kita hilangkan. Jadi sekadung kecil iku memahamine iku sebagai hal ketika dulu belum belajar nahwu, sehingga sampai sekarang pun, sampai besar pun masih terbawa itu. Maka itu sebagai ralat dari saya, i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, halaman 102. Mulku Kisra tughni anhu kisratun indal qanaah. Ammal hala'u wal jasha'u famahma kana. Ini bisa dibaca malakal abdu, atau bisa dibaca milkul abdi. Mulku Kisra tughni anhu kisratun. Ucapannya Imam Ibnul Wardi bahwasannya kerajaan Kisra ini tergantikan, tercukupkan darinya dengan sebuah atau dengan sepotong roti. Kata Syekh, ya ini adalah ketika qanaah. Jadi banyak bisa digantikan dengan sedikit apabila seorang hamba merasa qanaah, apabila memiliki qanaah. Kalau yang memiliki sedikit tadi juga sama, enggak punya qanaah, ya sama saja. Jadi kalaupun si miskin, kalau dia enggak punya qanaah, ya sama saja, tambah semakin brutal. Orang miskin kalau enggak punya qanaah, tambah semakin tersiksa, tambah semakin ngenes, tambah semakin tamak, tambah semakin brutal. Makanya semua itu bisa tergantikan apabila ada qanaah. Amal hala wal jasha, adapun hala. Hala itu adalah sifat suka mengeluh atau suka sambat. Wal jasha adalah rakus. Famahma kana malakal abdu, atau famahma kana milkul abd, maka berapapun banyak kepemilikan seorang hamba, atau berapapun banyak seorang hamba memiliki, nah gitu. Kalau malakal abdu maka artinya seorang hamba memiliki. Maf'ulnya dibuang karena sudah maklum. Famahma kana malakal abdu, atau famahma kana milkul abd, la yazalu yara nafsahu mukillan. Maka kalau sudah sifat yang ada dalam hati itu adalah sifat rakus dan sifat hala, yaitu rapuh, suka mengeluh, gampang goncang, itu hala. Maka berapapun seorang hamba memiliki kepemilikan ia akan senantiasa melihat dirinya itu seperti hanya punya sedikit. La yazalu yaro nafsahu mukillan. Punya berapapun kalau dalam dirinya itu ada sifat tamak yang menggebu-gebu, sifat halak yang menggebu-gebu, maka akan terus terlihat sedikit. Akan senantiasa kurang. Akan senantiasa kurang. Sebagaimana dalam bait syair, wan nafsu raghibatun idza ma raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taknau. Jiwa itu apabila dipacu maka dia akan semangat. Raghibatun, dia akan semangat kalau dipacu, karena ada di dalam dirinya tamak, maka akan terus kurang, akan terus merasa sedikit. Tapi wa idza turaddu ila qalilin taknau, apabila disuruh melihat kepada yang lebih sedikit maka dia akan merasa cukup. Karena itu Rasulullah memerintah mengajarkan agar dalam masalah dunia ini kita selalu melihat kepada orang yang ada di bawah kita, supaya kita bersyukur. Kalau kita melihat ke atas maka kita akan senantiasa merasa kurang. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi daripada kita, maka kita akan senantiasa merasa kurang. Tapi kalau kita lihat orang yang lebih susah, orang yang lebih melarat, orang yang lebih sengsara dari kita, maka kita akan bersyukur. Karena itu ada sebagian ucapannya ulama sufiyah yang tidak benar, bahwasanya cara untuk bahagia, jangan bandingkan hidupmu, jangan lihat kenikmatan orang lain. Itu kata sebagian Gus. Dia bilang, cara supaya kamu bisa bahagia, jangan pandang kenikmatan orang lain. Ini ya ada benarnya, ada salahnya. Yang paling benar adalah ucapannya Rasulullah. Kalau mandangnya itu kepada yang lebih tinggi, ya kita akan merasa kurang. Tapi kalau mandangnya itu kepada yang lebih kecil, kita akan bersyukur. Jadi ucapan tadi perlu dikasih catatan. Yang benar adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kenikmatan orang lain, tapi orang yang lebih bawah daripada kamu, orang yang lebih sengsara daripada kamu dalam kehidupan dunia ini, bandingkan dengan nikmatnya. Nikmat mana? Maka akan kamu dapati rasa syukur di situ. Maka ucapan ini tidak benar, tidak mutlak benar. Yang benar adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara dunia ini kita dianjurkan untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena itu apabila di dalam jiwa ada toma, ada jasa, maka punya berapapun seorang akan merasa kurang, akan merasa sedikit. Fa fi sahihaini min hadithi Ibni Abbas, dalam sahihain dari hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Perhatikan hadis ini sangat mulia ya ikhwan, menceritakan tentang bagaimana tamaknya manusia. Lau anna li ibni adama wadin. Ini nampaknya wallah alam ini adalah bimakna lafaz yang ada di dalam sahihain adalah lau kana li ibni adama wadiyani min malin. Itu lafaz yang ada di dalam sahihain. Wallah alam kalau yang di sini yang jelas ini keliru kalau wadin. Kalau wadin di sini keliru karena itu isim anna. Maka kita pakai lafaz yang ada di dalam sahihain saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni adama wadiyani min malin." Ada juga min dhahab. Seandainya Ibnu Adam itu memiliki dua lembah. Wadin itu adalah sekat antara pegunungan dengan tempat di bawahnya, itu namanya lembah. Punya dua lembah yang penuh dengan emas atau penuh dengan harta. Lihat, ahabban yakuna lahu wadiyan, dalam riwayat dalam sahihain, labtago salitan, dia akan mencari yang ketiga. Kalau yang disebutkan di sini, kalau dia punya satu lembah, maka dia akan mencari yang kedua. Tapi yang lebih ablak adalah yang di dalam sahihain. Seandainya anak Adam memiliki dua lembah dari harta, maka dia akan mencari yang ketiga. Bayangkan, harta dua lembah, sepiro akeh, gak bisa terhitung sudah. Lembah itu luas, sak lapangan misalnya, penuh dengan harta, terus piro terusan nominali. Itu loh gak cukup bagi anak Adam. Dan itu pun dia sudah punya dua, itu dia masih mencari yang ketiga. Maka dalam ucapan Rasulullah SAW ini, beliau mengatakan dia punya dua. Dua ini adalah bilangan yang paling pas untuk mensifati sesuatu yang sudah lebih. Kalau satu kurang mungkin. Dalam hal-hal yang lain kalau masih punya satu dan masih kurang, ini masih wajar. Namanya baru punya satu. Tapi kalau sudah punya dua, maka bilangan dua itu adalah ibarah dari sesuatu yang sudah lebih. Punya dua, berarti mau gak mau harus lebih, itu sudah. Itu sudah banyak. Dua itu sudah ibarah. Banyak yang paling sedikit adalah dua. Jadi ibarahnya Rasulullah SAW, seandainya anak Adam memiliki dua, dua lembah dari mal, dari harta, atau dari emas. Bayangkan, emas 1 kilo ya piro? 1 gram sekarang 950.000 emas Malaysia. Gila-gilaan harganya. Sekilo saja sudah berapa? Bagaimana kalau 1 kintal? Bagaimana kalau 2 lembah? 1 lembah, 2 lembah. Maka kata Rasulullah SAW, dia pasti akan masih kurang dan masih ingin yang ketiga. Perhatikan ungkapan Rasulullah SAW, dia pengen yang ketiga, itu bukan berarti cukup. Kata ulama demikian. Rasulullah SAW bilang, menyebut bilangan tiga, ini belum tentu cukup. Karena itu hanya sebagai tanda bahwasanya itu masih kurang. Bukan berarti kemudian kalau dia punya tiga sudah, masih cari lagi. Punya empat, cari lagi. Punya lima, cari lagi. Enggak ada kenyangnya. Karena itu labtagha thalithan, bilangan tiga di situ bukan berarti menunjukkan cukup, kata ulama demikian. Dengan dalil ucapan Rasulullah berikutnya, walayyam la'a jawfahu illa turabu. Tiga tadi bukan berarti cukup, karena tidak akan bisa membuntu, tidak akan bisa memenuhi perutnya kecuali hanya tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Adam itu enggak bisa kenyang. Yang membuatnya kenyang hanyalah tanah, yaitu ketika sudah mati. Jadi ini adalah kinayah, ini hanyalah sebuah ungkapan balaghah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kalau di anak kecil kalau mau kenyang disuapin tanah. Dalilnya ini salah. Ini adalah uslub bahasa Arab balaghah. Di mana yang dimaksudkan di sini bukanlah kemudian kalau makan tanah kemudian gampang kenyang gitu. Apa dalilnya? Ini sabdanya Rasulullah, hadisnya Ibnu Abbas. Kalau orang makan tanah cepat kenyang. Salah. Maknanya tidaklah memenuhi perutnya kecuali tanah. Ini maksudnya sampai mati, enggak akan pernah kenyang. Karena itu ya ikhwan, gila harta, gila dunia itu adalah penyakit yang enggak ada obatnya. Kalau orang anak-anak bilang sekarang itu enggak ada obatnya. Ungkapan kepada sesuatu yang gak bisa habis, gak bisa berhenti, namanya gak ada obatnya. Jadi gak ada obatnya, sampai mati. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati manusia itu, watuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai hartain dengan cinta yang sangat besar sekali, jamma. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai harta itu sangat-sangat sekali. Maka ini adalah sebenarnya sifat umum seluruh manusia. Ini adalah pembawaan. Memang manusia itu ditabiatkan seperti itu. Kemudian di sana ada bungkamnya, yaitu dengan ketakwaan dan dengan belajar. Wa illa, ini adalah sifat umum. Lau anna li bani Adam, umum semuanya. Enggak ada seorang yang lepas dari ini. Semua pasti memiliki tamak di dalam dirinya. Semua pasti memiliki sifat rakus. Semua pasti memiliki condongan terhadap dunia. Illa man asomahullah. Tapi seorang mukmin punya lijam. Lijam itu apa? Di mulutnya sapi biasanya biar enggak makan apa-apa itu jangan apa-apa. Tutup itu. Lijam itu apa bahasa Indonesia? Penutup mulut biar enggak makan itu loh. Ditaleni. Jadi sapi itu dulu itu ada lijamnya. Jadi dibungkam. Semua orang sebenarnya memiliki sifat ini, tapi seorang mukmin, seorang thalibul ilm dan seorang yang belajar bisa membungkam dan mengendalikan mulutnya biar enggak terus merasa tamak, terus merasa rakus sehingga dibawa sampai mati. Karena itu sebenarnya ini adalah sifat pembawaan. Ini adalah sifat jibiliyah. Tapi itulah bedanya seorang yang bertakwa dengan seorang yang tidak. Itulah perbedaan seorang yang tahu dengan seorang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan sebagai dalil bahwasannya gila dunia ini akan terus membawanya sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi rata-rata gila dunia ini akan menjadikan mati di atas itu, nas'alullah assalamu wal afiyah. Karena itu segeralah kalau mendapati penyakit seperti ini, segeralah konsultasi, segeralah minta obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terkadang bisa menyakiti dan melukai dirinya sendiri, tapi untuk obatnya manusia harus meminta. Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau sakit diidhafakan kepada dirinya sendiri, kalau sehat diidhafakan kepada Allah. Ulama bilang ini adalah termasuk adab. Kalau sakit itu buatan saya, maksudnya saya yang menyebabkannya. Tapi kalau sehat Allah Subhanahu wa taala, kita cari obat sampai kemanapun kalau Allah enggak menghendaki sembuh, enggak sembuh. Para ulama bilang rata-rata atau bahkan semua penyakit manusia itu adalah disebabkan oleh dirinya sendiri. Mereka lah yang melanggar kesehatan itu sendiri. Itu. Karena itu apabila mendapati penyakit seperti ini adalah sebab perbuatanmu sendiri. Semua penyakit, mau kanker, mau penyakit, semuanya ini adalah penyebabnya adalah manusia sendiri, dilanggar sendiri kesehatannya. Sekali oleh mangan, gak boleh makan yang menyebabkan sakit, masih aja dimakan. Itu sebabnya Nabi Ibrahim mengidhafahkan sakit kepada dirinya sendiri. Karena rata-rata penyakit, bahkan hampir seluruhnya, manusia itu adalah memang mereka sendiri yang melukai dan menyakiti diri mereka sendiri. Makanya kalau sakit, pertama kali adalah hendaknya melihat kepada dirinya, opo sing kenani dipangan, apa kemarin yang dimakan, apa kemarin yang menyebabkan sehingga dia sakit. Adapun obat, maka seorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapati, dan itu adalah baik penyakit zahir maupun penyakit batin, apabila mendapati hatinya sakit, mendapati dalam hatinya ada tamak, ada sifat rakus, maka segera minta obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsultasi kepada dokter manusia, dokter hati, maksudnya dia memiliki sifat tamak yang harus segera diobati. Kalau enggak, nasallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikannya, membawanya sampai ke kuburan. Walayyamla ajaubahu illa turabu wa yatubullahu ala man tab. Ini adalah termasuk saja walayyamla ajaubahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Sama-sama tab, turab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat. Ini sebagai dalil bahwasanya penyakit gila dunia ini adalah penyakit dan itu adalah dosa. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah gapai ia dengan rahmatnya, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah untuk bisa mengobati hatinya dari penyakit tamak, penyakit rakus. Dan barang siapa yang rakus terhadap harta, kata Syaikhul Islam Taimiyah, sesungguhnya rakus terhadap harta adalah mujibun lifasadil qalb, mengharuskan untuk rusaknya perbuatan. Pasti rusak, karena dia akan menghalalkan segala cara, karena dia akan menempuh dan menghabiskan umurnya untuk itu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, mencari dunia, menghabiskan waktu untuk mencari dunia, sebabnya itu sudah sakit, hasilnya juga sakit. Mencarinya capek, yang dihasilkan juga capek. Mencarinya di dunia capek, yang dihasilkan nanti berdiri lama di akhirat juga capek. Walaupun itu harta halal, walaupun itu dipakai dalam kebaikan, sebaik-baiknya harta tetap nanti akan capek ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim, mencari dunia, mencarinya itu capek, dapat-dapatnya juga capek, hasilnya juga capek. Mencarinya itu melelahkan, hasilnya juga melelahkan. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim, apabila seorang hamba mau mempertimbangkan, mau menimang-nimang antara kelezatan dunia dengan rasa sakitnya, dengan siksaannya, dan manfaatnya dunia dengan madorotnya, kalau dia betul-betul mau menimang, dia akan merasa malu dari dirinya sendiri dan dari akalnya. Lapo yo, kok kayak niko, kok ngodak jatuh bangun mencari dan mengejarmu, ngejar dunia buat apa? Dia akan merasa malu sendiri dari dirinya dan dari akalnya. Akalku kayak niko nangdi, kemana dulu akalku saat aku jatuh bangun mengejarmu, kemana dulu akalku mengejar dunia. Jadi sedang lupa ingatan, sedang lupa akal ketika seseorang menjadi budaknya dunia. Dan bab ini ikhwan, kita harus sering-sering mengingat, karena ini suka lupa manusia itu dalam masalah ini. Maka ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua yang mendengar, mengejar dunia sangatlah melelahkan. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'. Ini adalah sigha mubalaghah dari halak. Banyak sekali atau mudah sekali untuk mengeluh, dia itu rapuh, mudah goncang, halu. Nanti tafsirnya apa itu halu. Jadi manusia itu secara umum mereka itu dibekali dan diciptakan dalam keadaan halu. Apa itu halu? Ditafsirkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa keburukan, dia akan mudah panik, gampang sekali panik, jazu, banyak panik. Tapi wa idza massahul khairu manua, dan apabila ditimpa kebaikan, dia adalah orang yang banyak sekali melarang, alias medit, alias kikir, bakhil, sangat bakhil. Lihat, ini adalah tafsir dari sifat halu. Lihat keistimewaan ayat ini dikumpulkan antara idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Perhatikan di sini akan terlihat betapa indahnya diksi-diksi atau kata-kata pilihan yang ada di dalam Al-Qur'an. Manusia itu apabila ditimpa keburukan, maka dia akan sangat panik, penakut, rapuh, gampang goyah. Itu panik. Tapi wa idza massahul khairu manua, apabila ditimpa kebaikan, langsung berubah drastis. Seharusnya seandainya cuma salah satu doang, mungkin masih mending. Ketika seorang mungkin ditimpa keburukan kemudian dia penakut, tok itu saja. Atau ketika ditimpa kebaikan punya sedang enak, dia itu kikir, cuma salah satunya tok, ini mending. Lah ini enggak, dua-duanya. Ketika dia merasa takut, dia akan panik. Tapi ketika punya, ketika berada dalam keenaan, kok gak eling, kok gak ingat ketika dulu dia ditimpa keburukan. Ini kok gak ingat, kok punya dua sifat ini loh, gak salah si jiwa lo sih mending gak jane, tapi kok dua-duanya. Ketika dia ditimpa kebaikan, dia adalah orang yang langsung berubah drastis. Kenapa kok gak ingat sifat paniknya dulu? Kenapa kok gak ingat dia penakutnya dulu? Kok langsung berubah itu loh? Demikian juga, seandainya dia cuma kalau orang ditimpa kebaikan, kemudian dia merasa kikir, toh ini mending. Tapi ketika ada hal-hal yang menakutkan, yo jangan takut loh. Kamu adalah orang yang bakhil, kamu adalah orang yang merasa kuat dengan dirimu sendiri, kamu gak butuh kepada orang lain. Sakjane, seharusnya kalau ketika ditimpa keburukan juga, ya jangan jazu gitu loh, milih salah si jiwae, itu pun masih mending seharusnya. Tapi enggak, manusia itu dikumpulkan dua-duanya, ketika merasa buruk itu takut, ketika merasa enak itu langsung berubah drastis. Mbok yo, ketika ditimpa buruk itu merasa takut enggak popo, tapi nanti ketika enak mbok yo eling, dulu itu saya takut, dulu saya pernah ditimpa keburukan, dulu saya pernah ditimpa kesengsaraan, sehingga oh iya aku yo kene kok ya tau ngrasak nang ngono, sehingga jangan manuk, sehingga jangan menjadi seorang yang bakhil karena ingat kesengsaraanmu dulu. Jadi hendaknya dipilih salah siji saja kalaupun mau, dipilih salah satu saja kalau mau. Demikian juga ketika ditimpa kebaikan, kalau kamu memang komitmen, kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang bakhil, kamu gak butuh kepada orang lain. Yo kalau ada ditimpa musibah, ditimpa keburukan, yo tetap manu gitu loh. Tapi enggak, manusia itu ditimpa keburukan dia itu panik, ketika sudah enak dia lupa daratan. Kalau panik ya panik terus gitu loh, atau manu ya manu terus. Jangan kok dua-duanya. Maka ayat ini ketika dikumpulkan, dua ayat ini ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menunjukkan betapa buruknya sifat manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seburuk-buruk sifat laki-laki adalah kalau sudah penakut dan bakhil. Kenapa? Karena dua sifat ini saling bertentangan. Kalau penakut itu ya jangan bakhil. Kamu butuh kepada orang lain, kamu butuh bantuan, kamu itu penakut. Kalau bakhil ya jangan penakut. Kalau kamu bakhil, kamu enggak punya empati kepada orang lain, ya jangan penakut. Komitmen di atas kaedahnya gitu loh. Tapi enggak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk sifat laki-laki adalah kalau sudah penakut dan bakhil. Itu. Karena dua sifat ini bertentangan. Seharusnya salah satu sifat itu mengingatkan kepada sifat yang lain, bisa menjadi nasihat bagi sifat yang lain. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ketika kalau ditimpa kebaikan, ya kalau memang manuk, ditimpa keburukan juga menjadi manuk, menjadi orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Tapi enggak, ketika ditimpa keburukan dia itu gampang panik, ketika sudah enak langsung berubah drastis. Ini sifatnya manusia. Dan memang manusia diciptakan seperti itu. Lihat, illal musallin, kecuali orang-orang yang mereka itu adalah menegakkan sholat. Perhatikan, di sini ada faedah yang sangat besar bahwasannya. Pertama, perkara yang pertama kali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penepis untuk segala keburukan tadi adalah ditepis dari orang-orang yang mereka itu menegakkan sholat. Di sini akan disebutkan banyak, alladzina mala sholatihim daimun. Disebutkan ayat walladzina fi amwalim hakum ma'lum lisail wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumit. Tapi pertama kali yang disebutkan adalah sholat. Ini sebagai dalil bahwasanya sholat dengan menegakkan sholat, seseorang bisa menghadapi pahit getirnya kehidupan, biar enggak jazu, biar enggak manu, adalah dengan cara menegakkan sholat. Karena sholat di sini dijadikan menegakkan sholat di sini dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai pertama kali sifat yang paling dikenal. Perhatikan. Tulis-tulis. Dengan gambar. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, di mana yang mereka itu berada di atas sholat-sholat mereka, di atas sholat mereka, mereka itu terus senantiasa daimun menjaga sholat. Karena itu ikhwan, pahit getirnya kehidupan ini insya Allah akan bisa ditepis ketika seorang hamba menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan sholat. Apa sih kedudukan sholat kok sampai segitunya dipakai untuk bekal menghadapi hiruk pikuknya kehidupan, menghadapi huru haranya kehidupan adalah dengan menegakkan sholat. Dan perintah untuk menegakkan sholat adalah mencakup ilmu. Karena itu sudah tak bilang, ilmu itu dalam pembahasan apa saja kantil, nempel. Ilmu itu, keutamaan ilmu itu dalam pembahasan apa saja nempel. Bahas sholat yang nempel ilmu, bahas puasa yang nempel ilmu, bahas zakat yang nempel ilmu, bahas kona'ah yang nempel ilmu. Pokoknya ilmu itu kecakup terus, kesebut terus di mana-mana. Keutamaan ilmu itu, karena semuanya harus pakai ilmu. Maka kedudukan menegakkan sholat, dengan menegakkan sholat insya Allah dengan yang lain akan bisa dibantu dengan sholat. Kenapa? Karena apabila seseorang menegakkan sholat, maka kepada perkara yang lain dia akan menegakkan juga. Kalau masalah sholat saja dia menyepelekan, maka bagaimana perkara yang lebih kecil? Bagaimana perkara yang lain? Makanya ini sebagai nasihat bagi kita semua untuk memperhatikan masalah sholat, baik dari sisi waktu maupun dari sisi kaifiyah, dari sisi pelaksanaan, dari sisi kekhusyuan. Ini hendaknya betul-betul ditekankan ya ikhwah, terutama waktunya. Karena dengan menegakkan sholat ini insya Allah perkara-perkara yang lain dari urusan-urusan kita akan insya Allah akan tegak semua. Kalau seorang hamba itu sholatnya tegak, maka urusan yang lain insya Allah akan ikut tegak. Makanya sebagian anak tak syaratkan sholat di depan. Hasan mana? Hasan. Hasan, sholat di shof awal. Mana Mujahid? Pulang. Sholat di shof awal, tak kasih syarat, harus shof awal. Kenapa? Kalau seperti itu nanti insya Allah urusan yang lainnya akan ikut. Ya San, di shof awal San, harus kamu. Harus di shof awal. Siapa lagi yang mau iltizam di shof awal? Ngacung tok gak gelem. Awas lu ta, di shof awal teman lu. Bener ya Huan? Coba kalau gak percaya, insya Allah seluruh hidup akan menjadi mujur kalau sholat ini mujur. Maka bersegeralah di shof awal. Dan ini gak gampang, ini ada doanya. Mau tak kasih rahasianya? Ada doanya supaya seseorang bisa iltizam dengan sholat. Dulu saya mengenal, jujur saja, mengenal masalah ini sudah sejak dulu, tapi gak bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena kita coba melaksanakan sendiri tanpa memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau menegakkan sholat ada doanya. Apa doanya? Doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Baca itu. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa itu. Insya Allah Allah akan memudahkan untuk menjaga waktu sholat. Nah, kalau enggak dikasih, enggak ditolong Allah enggak akan bisa. Percuma cuma ilmu tok, cuma tahu tok enggak bisa. Kalau enggak minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wis tak buktekno, enggak iso. Maka itu, doanya Nabi Ibrahim yang ada dalam surat Ibrahim itu di akhir-akhir, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Enggak sepele sekelas Nabi Ibrahim njaluk nang Allah, enggak sepele sampean masalah sholat ini. Enggak bisa. Kamu gak akan bisa menegakkan sholat ini kalau gak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kamu, Nabi Ibrahim sekelas beliau meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan, diberikan kekuatan dan diberikan taufik untuk menegakkan sholat ini. Demikian juga para anak-anak beliau. Maka anak-anak kita juga kita ajari, kita doakan, walaupun mereka belum ada. Wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim, anak-anaknya beliau yang belum ada sudah didoakan. Bapak mana yang ada seperti ini? Di mana ada bapak di dunia ini yang seperti Nabi Ibrahim? Anaknya belum lahir sudah dimintakan kebaikan, sudah dipersiapkan kebaikan mereka. Mana ada? Di mana kamu mendapati bapak yang seperti beliau di dunia ini? Karena itu ya kawan, dengan menjaga sholat ini tadi, sifat tadi tertiadakan, akan bisa dikikis sifat tamak, sifat buruknya manusia. Di mana itu adalah sifat umum pembawaan. Walaupun ulama berselisih, innal insana di sini sebagian mufassirin ada yang mengatakan orang-orang kafir to. Sebagian ulama yang lain, dan itulah pendapat yang sahih, ini adalah umum semuanya. Sebagaimana wal asr innal insana lafi khusr, kemudian baru di kecualikan. Jadi umum semua manusia memiliki sifat ini, kecuali orang-orang yang mau menjaga dan mengikis sifat-sifat tadi dengan cara sholat. Walladzina hum ala sholati alladzina hum ala sholatihim daimun alladzina fi amwalihim hakum ma'lum, bersedekah sa'il wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dengan iman dengan hari akhir. Iman di situ bukan hanya tahu, tapi juga meyakini, betul-betul mengamalkan. Illal musallin, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menepis sifat buruk bawaan manusia tadi adalah dengan menegakkan sholat. Semua itu tertiadakan insya Allah dari orang-orang yang menegakkan sholat. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua untuk menjaga waktu sholat. Ya, manusia kadang ada lupanya, tapi ya jangan terus-menerus. Berusaha untuk lebih awal lagi. Dulu di tembok di Yaman ditulis farihal mukhallafuna bimak'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim. Pokoknya celaan terhadap takhalluf, terhadap bolos, terhadap di belakang. Ya kita baca seperti itu dulu. Ngerti ini. Demikian juga celaan-celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, akan senantiasa laki-laki itu, akan senantiasa orang-orang mengakhirkan salat rela di belakang terus sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakhirkan mereka. Ditulis di tembok, di tiang, supaya orang-orang baca. Karena itu, ini nasihat bagi kita semua, semoga kita bisa lebih baik, lebih menjaga lagi waktu salat. Usahakan di shof awal atau paling tidak tidak terlambat. Kemarin Al-Ustaz Irham Purworejo hafizahullah taala memberikan faedah. Para salaf dahulu bilang, sebagian salaf dulu bilang, kalau kalian mendengar azan maka carilah aku di masjid. Kalau tidak maka carilah aku di kuburan. Nek wayahe azan, nah aku gak ada di masjid, berarti aku wis mati. Gitu sebagian salaf. Maka gimana kita, kata beliau, kata Al-Ustaz Irham, bagaimana kita dengan ucapan salaf ini? Para salaf dahulu ketika waktu azan itu sudah di masjid. Ketika waktu azan itu sudah di masjid. Ketika azan carilah aku di masjid. Kalau enggak ada, berarti aku sudah mati. Carilah aku di kuburan. Itu ikhwan. Ini seseorang hamba pasti memiliki taksir, pasti memiliki kurang dalam hal ini, tapi ya itulah, sebaik-baik hamba adalah yang berusaha. Karena ada orang itu tabiatnya ada yang malas, ada yang berat, ada yang rajin. Diberikan keutamaan oleh Allah rajin, gampang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di atas kendaraan pilihan tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya berjalan di atas duri dan bara api. Sampean yang memang punya sifat malas, punya berat, semoga pahalanya lebih banyak. Maka nasihat bagi kita semua untuk menegakkan sholat, supaya urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, juga menjadi tegak. Karena ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai awal kali. Illal musallin. Karena ini juga mencakup ilmu, bagaimana sholat. Kalau enggak punya ilmu, harus belajar juga. Cuma rajin ke masjid tok, hanya di shof awal tok, lengah-lengoh enggak ngerti agama, enggak paham tentang ilmu agama, enggak paham tauhid, enggak paham syirik, ya percuma. Maka ini juga harus diimbangi dengan ilmu, harus didasari dengan ilmu. Qala wa ba'dul athriya mubtala bil bukhl. Dan sebagian orang-orang kaya mereka dicoba, diuji dan diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukhl, kaya, pelit. Yusabu ma'amalihi dzalika bi syiddatil bukhl. dia ditimpa musibah, bersama dengan musibah hartanya tadi, dia juga pelit. Wa yakunu dzalikal faqir, dan ada juga seorang yang fakir, kama yuqalu ma jaa bihi taghadda bihi. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, apa yang datang kepadanya itulah yang dimakan. Ndi sing ono, makan hari ini, yang dapat hari ini dimakan hari ini, besok cari lagi. Itu wa huwa fi ni'amihi. Walaupun keadaannya seperti itu, makannya hanya cukup untuk sehari, tapi dia berada di dalam kenikmatan. Wa dzalika tsariyu yajma'uha li ghairihi. Sedangkan yang kaya tadi mengumpulkan hartanya untuk orang lain. Wa yamutu min indiha. Dan dia mati di sisi harta tersebut. Wa huwa mahrumun minazzadil ladzi yuqaddimu alaihi. Tapi dia terhalangi dari bekal yang seharusnya dia korbankan. Minazzadil ladzi yuqaddimu alaihi. Jadi seorang yang kaya mati berbantal dengan bantal hartanya, tapi dia enggak mendapatkan, dia terhalangi dari manfaat dari hartanya karena tidak dipakai untuk berbekal di akhirat. Hartanya diambil orang lain, diberikan kepada yang lain. Itu ya ikhwan maknanya. Karena itu sifat qanaah, sebagian salaf mengatakan al-hurru abdun ma tomi'a wal abdu hurrun ma koni'a. Seorang yang merdeka akan terus menjadi budak sahaya selama dia rakus, dan seorang budak dia akan menjadi merdeka selama dia qanaah. Al-hurru abdun ma tomi'a wal abdu hurrun ma koni'a. Qala wa anil bahri jtiza'un bil washal. Itu salah, bukan wal washal. Wa anil bahri jtiza'un bil washal. Ucapan al-Imam Ibnu al-Wardi, al-bahr wa anil bahri, dan dari lautan ini tercukupkan dengan hanya sebagian tetesan-tetesan hujan. Al-bahru ma'ruhun, bahr ma'ruh, lautan. Wal washalu, dan washal, al-qataratu allati tambu'u minal ard, adalah beberapa tetes air yang tambu'u, yang memancar dari bumi. Kalau dalam kamus, al-washal itu adalah tetesan-tetesan sisa hujan. Kalau yang memancar dari bumi, air-air yang kecil, ini kata Syekh ya, yang di dalam kamus, al-washal itu adalah sisa-sisa hujan yang ada di gunung-gunung, yang ada di daun-daun, itu namanya washal. Yang jelas pokoknya air sedikit, entah itu dari hujan atau dari bumi. Yashrabu al-insan, yang diminum oleh seseorang. Fasyahidu fi dzalikal mithal annal qalila wal katsira indal qani isawa. Yang diinginkan dari pepatah ini adalah bahwasanya baik itu sedikit maupun banyak, apabila itu di sisi orang yang qanaah, maka semuanya sama. Mau banyak, mau sedikit, bagi orang yang qanaah itu sama. Al-bahrul adzu indahu wal ma'ul ladzi yashrabuhu yuktafa bihi atau yaktafi bihi sawa'un. Mau itu lautan al-adzab yang segar, dan indahu, ini bukan penjelasan bagi lautan, tapi maksudnya menurut dia, bukan kok lautan itu di sisinya, bukan, tapi menurut dia indahu menurut dia, dan juga air yang dia minum, dan itu cukup, ini sama. Bahkan kalau laut ini malah menenggelamkan, bahkan kalau terlalu banyak akan tenggelam. Ahammu syai'in sadadul hal fi hadhihi dunya. Yang paling penting adalah sadadul hal, keadaan itu menjadi pokoknya lurus, pokoknya sadat, pokoknya sing penting sik urip, sing penting sik seneng, yang penting masih sadat. Enggak perlu banyak, enggak perlu sedikit, yang penting sadadul hal dalam kehidupan dunia ini. Karena itu orangnya membilang, tanya kaif halak kal sabiro sabiro. Sabiro itu umurnya, perkaranya seenak seapik kabeh lo kabare, apik kabeh, mangan mangan, masih makan, ini sudah hebat kalau sudah seperti itu. Karena dia bilang, tanya kef halak al-umur sabiro, kefal umur gol sabiro. Pokoknya masih ada makan, masih semuanya masih kecukupan semua dalam perkara dunia ini, itu sudah kebahagiaan. Karena itu ikhwan, sering saya bilang kalau di sini sudah punya penghasilan untuk makan sehari-hari cukup dan kebutuhan ilmu sudah terpenuhi, tinggal apa lagi. Karena itu qanaah, nasihat bagi kita semua agar qanaah. Nah itu kadang ada keinginan yo pengen kerja, kadang yo pengen diduit, yo ada keinginan seperti itu ikhwan, terus menghantui kadang pekerjaan, cari pekerjaan biar bisa mendapatkan uang, biar bisa beli ini dan beli itu. Kenikmatan uang yang paling nikmat itu ketika bisa sedekah, wis iku tok. Bisa beli apa-apa itu enggak nikmat. Nikmatnya punya uang yang paling nikmat itu ketika bisa sedekah dan ketika bisa memberikan kepada orang tua, wis iku tok. Itu yang saya rasakan. Ketika nikmatnya punya uang itu adalah ketika bisa sedekah dan ketika bisa memberi orang tua, itu tok. Selain itu biasa wae. Karena itu kadang kalau ingat dua perkara itu, kadang kita itu pengen punya uang, pasti itu tok. Kalau selain itu insya Allah gak ada keinginan untuk memperbanyak dari perkara dunia ini. Karena itu qanaah adalah sifat mulia yang sangat mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian juga ini juga bagi laki-laki maupun perempuan, ummahat juga hendaknya merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Jangan senantiasa merasa kurang. Kalau nuruti kurang ini enggak ada habis-habisnya. Karena itu ya beli pakaian yo yang sewajarnya saja, jangan kemudian beli baju yang mewahal. Kasihan suamimu, penghasilannya pas-pasan kemudian minta serba mahal, perabot rumah tangga juga yang mahal, alat kosmetik juga yang mahal. Wah ya ini yo sakno bojone. Karena itu nasihat juga bagi para ummahat, hendaknya qanaah dan merasa cukup dengan kehidupan yang ala kadarnya ini, walhamdulillah. Maka dalam membeli hal-hal, membeli pembelian, cukup yang sedang dan yang biasa saja. Kalau saya beli hal-hal yang mewahal, kalau enggak bisa dijual lagi itu weman sekarang. Tapi kalau masih bisa dijual lagi enggak iman. Kadang beli peralatan motor itu kadang mewahal sampai 3 juta tapi bisa dijual lagi. Kalau yang enggak bisa dijual lagi iman sekali. Cuma ratusan ribu kemudian habis dipakai baju atau dipakai untuk kopiah atau cuma dimakan, beli makanan mewahal sekali makan 50 ribu 200 ribu buat apa? Enggak ada nikmatnya sama sekali. Iman harta kita, hendaknya kita manfaatkan. Maka beli baju juga yang sedang, enggak perlu yang mahal-mahal. Beli alat-alat kosmetik juga enggak perlu yang mahal-mahal. Itu pun digunakan untuk suaminya, kalau keluar jangan dipakai. Biasanya khawat-khawat biasanya yang dirias matanya toh. Karena memang mata ini yang kelihatan. Alat kosmetik matanya saja ada eyebrow, ada eyeshadow, ada eyeliner, ada maskara. Piro wae duite iku. Nanti yang dipoles bagian mata toh, karena ketutupan cadar sehingga yang terlihat matanya kayaknya menarik sekali. Ini namanya nayanika. Nayanika itu mata yang indah dan menarik. Wah ini bisa memfitnah laki-laki. Karena itu dipakai ketika ada suaminya saja. Kalau untuk keluar diusahakan jangan. Apalagi kosmetika yang mahal. Tapi repot, yang murah itu juga bikin penyakit, repot. Maka bapak-bapak ya wis bolah diurus dhewe bojone dhewe pokoke. Sok tak nasihati lek kene. diurus dhewe pokoke. Maka kona ini ikhwan, baik bagi kita semua, bagi laki-laki maupun yang perempuan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat kona. Keinginan untuk memiliki banyak itu tetap ada, tapi seorang mukmin terus melatih dan membenahi diri dengan batasan-batasan syariat. Dan ini juga ya ikhwan, ada satu pelajaran yang berharga, bahwasanya sifat manusia yang buruk tadi tidak bisa ditepis kecuali dengan keindahan syariat. Itu tadi illal musallin. Makanya seluruh pelajaran tata krama dan seluruh pelajaran untuk menjadi manusia baik enggak akan bisa kalau enggak belajar syariat. Enggak akan bisa. Karena yang membenahi dan yang memperbaiki manusia ini hanyalah syariat. Itu Allah bilang illal musallin. Semua keburukan manusia, semua sifat buruk manusia yang notabene itu adalah bawaan, ini enggak akan bisa ditepis kalau enggak dengan syariat. Kalau enggak dengan seorang itu belajar agama dan mengamalkan ilmunya, ini enggak akan bisa. Ini sebagai dalil. Karena orang-orang itu bilang, belajarlah bersosial yang baik. Sosial apa nih, enggak belajar Al-Qur'an Sunnah kok jadi orang sosial? Dari mana? Adapun orang-orang baik biasanya banyak di status-status atau di nasihat-nasihat di Google, banyak sekali nasihat-nasihat untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang ini. Kalau enggak belajar agama enggak akan bisa. Rata-rata orang yang baik dari orang-orang dunia ini itu adalah kebaikan yang semu. Itu hanyalah nifaq. Karena mereka mencari dunia, mereka hanya mencari penghargaan manusia biar dihargai orang, dikira orang, dianggap orang baik, dianggap orang yang memiliki simpati. Itu toh. Adapun seorang mukmin menjalankan semua kebaikan dan menepis keburukan dari dirinya itu adalah lillahi taala. Itu bedanya di situ. Bedanya seorang mukmin yang baik dengan mungkin orang kafir yang nampaknya baik, bedanya di situ. Orang kafir melakukan semua kebaikan itu adalah demi mengharap penghargaan dari manusia yang rata-rata semu. Seorang mukmin melakukan semua sifat-sifat baik dan mulia tadi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.